Lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, dan diriku bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah